Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Thumma amma ba'd. Saudaraku sekalian, jamaah pengajian yang kami cintai dan kami muliakan, alhamdulillah yang telah memberikan ma'unah kepada kita sehingga kita bisa berkumpul bersama di malam hari yang berbahagia ini, yaitu di acara rutin kita, pengajian rutin dan terjadwalkan. Kita akan membaca kitab Durarul Bahiyah yang ditulis oleh Al-Imam Muhammad Ibn Ali Ash-Shawkani As-Sun'ani rahimahullahu ta'ala. Namun sebelumnya ada sedikit keterangan yang mungkin menjadi pembuka dari pertemuan kita. Bahwa dari tujuan Allah subhanahu wa ta'ala mengutus nabinya dan rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengajarkan kepada kita ilmu agama. Kami ulangi, dari tujuan diutusnya Nabi Muhammad oleh Allah subhanahu wa ta'ala diantaranya untuk mengajarkan ilmu agama. Karena itulah ilmu agama merupakan salah satu amalan yang mulia dengannya Allah utus Nabi dan Rasulnya. Maka siapa yang berjalan mencari ilmu agama, dia berjalan dengan apa yang Allah utus Nabinya dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini yang termaktub di dalam firman Allah ketika Allah memerintahkan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qul rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkan ilmu kepadaku. Tambahkan ilmu kepadaku. Dan ilmu yang diberikan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam itulah ilmu yang diajarkan kepada umat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, laqad manna Allah 'alal mu'minina id ba'atha fihim rasula min anfusihim yatslu 'alaihim ayatihi ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. dalam surah Ali Imran ayat 164. Di dalam ayat dengan tegas Allah Subhanahu wa taala menyatakan sungguh Allah telah memberikan anugerah terbesar kepada kaum mukminin dengan diutusnya oleh Allah seorang rasul dari kalangan mereka yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah dan membersihkan mereka, mengajarkan kepada mereka Al-Quran, mengajarkan kepada mereka Al-Hikmah yang sebelumnya mereka dalam keadaan sesat yang nyata. Dalam ayat disebutkan yuzakihin, membersihkan mereka. Disebutkan oleh al-imam al-allamatu asy-syekh Rabi hafizahullahu ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala ba'atha Muhammadan litazkiyati hadhihi al-ummah. Allah mengutus Nabi Muhammad litazkiyati hadhihi al-ummah, untuk membersihkan umat ini. Membersihkan umat ini dengan apa? Dengan ilmu nafi' wal amal as-salih. Dengan ilmu yang bermanfaat dan amal saleh. Yang dengan ilmu tersebut yuzakkin nufus wa yutahhiruha, yuzakkil arwah wa yutahhiruha. Ilmu tersebut membersihkan jiwa-jiwa manusia dan mensucikan jiwa-jiwa mereka, demikian membersihkan ruh mereka dan mensucikan ruh mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, Dia mengajarkan kepada kalian Al-Quran dan Al-Hikmah, yaitu As-Sunnah. Maka sebagaimana yang sudah kita kedepankan tadi, ketika kita belajar agama, menuntut ilmu agama, yang telah disebutkan berulang kali keutamannya, kemuliaannya tidak terhingga, sangat besar, sangat utama, sangat istimewa. Bahkan dari keutamannya dengannya Allah mengutus Nabi dan Rasul untuk mengajarkan kepada manusia ilmu agama. Demikian Allah mengutus Nabi dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu ya ikhwata, beruntunglah dan bersyukurlah kita yang bisa dan masih semangat belajar ilmu agama, karena apa yang kita jalani adalah jalan yang utama, jalan yang mulia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengekalkan nikmatnya dan menjadikan kita hamba-hambanya yang selalu tunduk, taat, patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkata Imam Muhammad Ibn Ali Ash-Shawkani rahimahullahu ta'ala, tentunya di dalam kitab Ad-Durarul Bahiyyah, kitab sebagaimana yang sudah kita sering dengarkan, tentunya membimbing kita kepada hukum-hukum ibadah, hukum-hukum nantinya muamalah, yang tentunya bimbingan hukum tentang ibadah dan muamalah sangat dibutuhkan oleh seorang hamba dalam menjalani kehidupan beribadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi kitab ini sebagaimana yang juga sudah kita singgung dalam banyak pertemuan, ketika kita membaca kitab, kitab ini adalah kitab pemula bidayah bagi seorang yang ingin mengenal ahkam. Dan tentunya kita semua, walaupun mungkin ada di antara kita yang sudah walhamdulillah dengan tingkatan yang lebih daripada pemula, mungkin, tetapi alhamdulillah dengan keterangan-keterangan yang ada, kita masih mendapatkan bimbingan ilmu yang banyak dan nafi' dari Allah melalui beliau, yaitu al-Imam Muhammad Ibn Ali Asy-Syaukani rahimahullahu taala. Wallahu taala alam bisawab. Terakhir dalam pembahasan kita berkaitan dengan waktu-waktu salat dan yang berkaitan dengannya. Kita lanjutkan keterangan, mudah-mudahan dengannya kita menambah ilmu dan bisa kita amalkan. Allahumma at-taufiq. Qala rahimahullahu ta'ala, wa awqatul karaha ba'dal fajri hatta tartafi asy-syamsu wa 'inda az-zawal wa ba'da al-'ashri hatta taghruba. Disebutkan dalam kitab waktu-waktu karaha, waktu-waktu yang dibenci adalah setelah salat subuh sampai terangkatnya matahari, seujung tombak, sepenggal. Dan ketika tergelincirnya matahari, inda az-zawal, ketika tergelincirnya matahari. Dan wa ba'dal 'ashr, setelah salat asar, hatta taghruba, sampai terbenamnya matahari. Tentunya keterangan ini kita telah ambil sebagiannya, tapi tidak mengapa kita mengulangi untuk melanjutkan keterangan kita. Waktu qaraha ini adanya nas yang membimbing dalam hal ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Salatu sa'at kana Rasulullah yanhana an nusalli fihinna." Ada tiga waktu yang kita dilarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk salat pada waktu-waktu tersebut. Dan dalam riwayat disebutkan au annaqbura fihinna mautana, dan kita pun dibenci untuk menguburkan di saat itu jenazah-jenazah atau orang-orang yang telah wafat. Sampai hilang waktu tersebut. Waktu itu adalah hina tatlu'u asy-syams, ketika matahari tampak, bazighah hatta tartafi', dan matahari tampak dengan tentunya selesainya salat subuh. Selesainya salat subuh sampai kemudian dia terangkat, yaitu seujung tombak yang dikenal sebagai waktu salat duha atau dikenal sebagai waktu salat syuruq. Dan kata beliau, ketika hina yakumu qa'im adh-dhahirah, ketika matahari tepat berada di pusat langit, hatta tamilu syams, hatta tamila syams, sampai matahari itu tergelincir. Wahina tudayyatu asy-syamsu lil-ghurub. Dan terakhir, ketika matahari hendak terbenam, tentunya ini diketahui ba'da salatil 'ashr, sampai terbenam, yaitu masuk waktu maghrib, sampai terbenam yaitu dengan masuknya waktu maghrib. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, demikian tiga waktu tersebut. Dalam nuskhah catatan Imam Syaukani dari manuskrip yang lain, dikatakan fi ghairi Makkah, disebut di sana ini di selain Makkah. Dan catatan yang lain, di waktu duhur atau waktu matahari di pusat langit sampai tergelincirnya, ini fi ghairi yaumil jum'ah, ini di selain hari Jum'ah. Ini di selain hari Jum'ah. Demikian dalam catatan manuskrip yang lain, yang tentunya satu dengan yang lain tidak bertentangan, tapi saling menerangkan. Kita masuk kepada keterangan yang ingin kita ambil, bahwa dalam hadis nampak jelas larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita menegakkan salat di waktu-waktu tersebut. Salat yang dimaksud adalah salat yang kita menyengaja menegakkannya di waktu tersebut. Dan salat yang diinginkan dengannya adalah wallahu a'lam bisawab, salat-salat sunnah. Salat sunnah. Demikian sebagian ulama bahkan mengatakan salat wajib apabila diqadha. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Adapun sholat yang dia penegakannya dengan qadha dan penegakannya di sana bi asbab, adanya sebab, maka didapati para ulama berselisih pandang tentang kondisi yang demikian. Tadi telah kita jelaskan sebagian ulama bahkan mengqadha pun mencari waktu yang tidak berhadapan dengan waktu karahah sebagian ulama. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Tentunya apabila solat yang ditegakkan di waktu tersebut bukan karena menegakkannya dengan waktu yang ada, tetapi tadi sudah dikatakan qadha, bahkan juga sudah dikatakan dengan sebab, maka yang benar wallahu a'lam bisawab, bolehnya hal tersebut telah datang keterangannya dengan adillah yang umum dan khusus. tentunya dengan dalil yang umum, dengan sebab misal seorang masuk ke dalam masjid ba'da salati subuhi, atau setelah matahari berada di pusat langit, tengah-tengah langit sebelum tergelincirnya. Demikian waktu salat ba'da salatil 'ashr. Dia ingin duduk di masjid, maka diperintahkan baginya untuk tidak duduk sampai dia sholat dua rakaat, yang dikenal dengan apa? Sholat tahiyatu al-masjid. Wallahu a'lam bishawab. Dengan sebab ini dia sholat dan baru kemudian dia duduk di masjid. Tidak mungkin dia berdiri menunggu sampai waktu yang dibenci itu hilang. Maka dia akan terhilangkan keutamaan-keutamaan. Sehingga dari pendapat yang benar, dan ini pendapat dari sebagian ahlul ilmi, bahkan pendapat jumhur, dengan sebab seorang menegakkan sholat di waktu tersebut, atau yang dikenal dengan zawatul asbab, zawat al asbab. Demikian ketika sholat setelah berwudu. Setelah berwudu, wudu tentunya seorang kapan saja waktunya. Dan setelah berwudu dia boleh sholat, atau dia disyariatkan, atau dia dihimbau menegakkan sunnah sholat dua rakaat ba'da al-wudu sebagai sholat apa? Sholat wudu ba'dal wudu. Maka waktunya ketika dia selesai berwudu dia sholat, sehingga tidak berhadapan dengan waktu larangan, karena wudu tidak ada penetapan waktunya. Jadi sholatnya kapan saja dia berwudu, setelah itu dia apa? Sholat dua rakaat. Demikian para sahabat Nabi didapati sholat dua rakaat salam, kemudian dua rakaat salam, kemudian dua rakaat salam, dengan tidak terhitung jumlahnya pada hari Jum'ah. Pada hari Jum'ah ketika mereka hendak menunggu khatib, menunggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pada saat itu tentunya matahari bisa saja tepat berada di atas langit. Mereka tetap sholat sampai Rasulullah muncul menegakkan khutbah Jum'ah, baru mereka berhenti. Yang ini adalah dikenal dengan sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah mutlak di hari Jum'at. Di hari Jum'at. Sehingga pernah mungkin kita sampaikan, di hari Jum'at seorang datang pada saat penegakan sholat Jum'at, dia mungkin sholat dua rakaat, setelah itu dia duduk, atau mungkin dia menegakkan sebagaimana yang ditegakkan oleh para sahabat, dua kali salat dua rakaat salam, kemudian salat dua rakaat salam, sejumlah salat tidak terhitung sampai munculnya khatib naik ke atas mimbar menegakkan khutbahnya. Dengan dalil-dalil tadi, diantaranya dengan sebab maka menunjukkan bolehnya di waktu karohah. Adapun dengan khabar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mendapatkan sahabatnya salat ba'da as-subhi mubasyarah, salat setelah penegakan salat subuh secara langsung. Rasulullah menegur dan sahabat ini mengatakan bahwa dia hendak menegakkan salat sunnah yang terluputkan dari salat sunnah qabla al-fajri. Salat sunnah qabla al-fajri. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun memperkenankan, tidak mengingkari. Dalam keadaan kita ketahui bahwa setelah salat subuh waktu yang dibenci, waktu yang dibenci untuk penegakan ibadah secara khusus di waktu tersebut, tetapi ini qadha. Kemudian Rasulullah juga mengqadha salat sunnah ba'da salatid duhri atau ba'da salatid zuhur, maaf. Rasulullah mengqadha salat sunnah ba'da salat zuhur di waktu setelah selesai salat asar. Itu Rasulullah pada waktu itu kedatangan para tamu. Dan kebiasaan beliau menegakkan salat sunnah rawatib tentunya. Dan apabila beliau menegakkan salat sunnah rawatib, beliau tidak meninggalkannya sama sekali. Pasti beliau mengqadanya. Apabila beliau telah menegakkan salat sunnah dan beliau terluputkan, tertinggal, beliau mengqadanya. Demikian setelah beliau menegakkan salat zuhur, beliau setelah menegakkan salat zuhur, ada para tamu bertemu dengan beliau, maka beliau pun melayani para tamu tersebut, karena melayani tamu adalah suatu kewajiban. Dan apa yang ingin ditegakkan adalah salat sunnah rawatib. Tetapi tamu-tamu ini tidak selesai hajat mereka dengan Rasulullah sampai masuk waktu salat asar. Maka setelah selesai salat asar, urusan dengan tamu selesai. Setelah selesai salat asar, beliau mengqadha salat sunnah ba'da dzuhri ba'da al-'asr. Ini menunjukkan bahwa qadha di waktu apa? Waktu karohah. Qadha di waktu karohah. Kalau amalan sunnah dibolehkan, maka tentunya amalan wajib juga lebih utama lagi, karena wajib lebih harus dipenuhi daripada apa? Yang sunnah, dari yang sunnah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Demikian Kemudian di sana bahkan ada waktu yang amat sangat dibenci, bahkan menampakkan dan mensyiarkan tasyabbuh bil musyrikin, yaitu di mana di saat matahari terbit sampai terangkatnya, terbit sampai terangkatnya, dan di mana matahari sebelum terbenam sampai terbenamnya, di mana waktu itu adalah waktu penyembahan para berhala matahari, para penyembah matahari, mereka menegakkan waktu untuk menyembah matahari, matahari di waktu-waktu tersebut. Karena itu apabila kita menegakkan sholat di sana, tentunya akan terkena tasyabuh dengan apa? Dengan musyrikin. Namun ini di luar keterangan tadi, di luar keterangan tadi. Dan kalau sudah demikian waktunya, maka mengqadha yang wajib lebih baik ba'da waktu yang di sana didapati penyembahan musyrikin. Di sana didapati penyembahan musyrikin terhadap matahari. Dia menunda sedikit, baru dia mengqadha sholatnya. Kalau sudah berhadapan dengan penyembahan matahari. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kemudian disebutkan dalam keterangan di sini, di selain Makkah, di selain Makkah, tentunya di selain Makkah, karena di Makkah adanya Baitullah. Yang Baitullah ini tempat untuk penegakan selain sholat, ibadat tawaf. Selain sholat, ibadat tawaf. Dan tawaf bisa dilakukan sewaktu-waktu. Seorang masuk ke dalam Masjidil Haram, lantas tawaf di sisi Ka'bah. Maka maksud beliau di antaranya ini, di selain Makkah, karena di Makkah ada Baitullah yang seorang masuk sewaktu-waktu untuk tawaf. Kemudian pula adanya bentuk riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya bani abdi manaf mawaliya minkum min amrin nasyai'a fala yamna anna ahadan tafa bihadzal bait wa shalla ayata sa'atin syaa'a min lailin aw nahar. Wahai bani Abdi Manaf, dan Banu Abdi Manaf ini mereka yang sebagai penguasa menguasai Makkah. Maka dikatakan kepada mereka, siapa saja yang diserahkan urusan dari perkara-perkara manusia padanya, maka jangan seorang pun di antara kalian yang melarang seorang bertawaf di Baitullah dan melarang seorang yang sholat di Baitullah. Ayya sa'atin, di waktu apa saja yang dia inginkan, sya'ah min lailin au naharin, pada waktu malam ataupun siang. Hadis diriwayatkan dalam As-Sunan dan nampak dengan jelas bahwa adanya bimbingan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk melarang beribadah di Baitullah, baik itu tawaf ataupun salat. Baik itu tawaf ataupun salat. Sehingga di selain Makkah diinginkan dengannya masjid-masjid secara umum. Diinginkan dengannya masjid-masjid secara umum. Maka masjid secara umum di waktu-waktu tersebut dilarang seorang menegakkan sholat selain dengan yang ada sebabnya ataupun tadi apa? Qadha. Atau di waktu-waktu yang umum di negeri-negeri yang lain, kalaupun tidak di masjid, tetap dilarang untuk menegakkan sholat karena adanya waktu, adanya larangan dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Adapun dengan ibadah di Ka'bah, maka kapan saja seorang masuk ke Ka'bah, seorang masuk ke Baitullah, apa, ke Baitullah atau Masjidil Haram, mereka mau sholat, mereka mau tawaf, dengan hadis ini tidak boleh dilarang. Tidak boleh dilarang. Walaupun sebagian ulama memahami apa yang datang dari riwayat, penekanannya pelarangan. Jadi tidak boleh melarang, bukan karena berhadapan dengan waktu terlarang atau tidak, tapi tidak boleh melarang. Cuman dipahami dengan di waktu apa saja, itu menunjukkan bolehnya. Bolehnya seorang sholat di sana dan tawaf di sana. Tetapi wallahu a'lam bissawab, sholat dengan asbab, sholat dengan asbab itulah yang diinginkan. Seorang masuk ke Baitullah, dia tidak tawaf, tapi dia sholat 2 rakaat tahiyatul masjid. Atau dia tidak sholat tahiyatul masjid, dia tawaf 7 putaran. Maka ini yang diinginkan. Wallahu ta'ala a'lam bisawab, sebagaimana keterangan sebagian para ulama. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, adapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan waktu-waktu yang lainnya tidak ada keterangan melarangnya. Dengan waktu-waktu yang lainnya tidak ada keterangan melarangnya. Didapati hanya 3 waktu tadi. Didapati 3 waktu tadi. Wallahu a'lam bishawab. Masuk salat isya, kita kumandangkan azan sejenak. Allah Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin alaihi afdalus salati wassalam. Thumma amma ba'd. Qala al-imam Muhammad ibn Ali ash-Shawkani rahimahullahu ta'ala, babu al-thani, babu al-adhan wal-iqamah. Bab yang kedua dari kitab salat, yaitu bab azan dan iqamah. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, azan merupakan himbauan dan pengumuman masuknya waktu salat. Masuknya waktu salat. Karena itu pengumandangan azan hanya apabila masuk waktu salat. Kemudian hukum azan yang paling benar di antara perselisihan para ulama, hukumnya fardu kifayah. Hukumnya fardu kifayah. Apabila telah dikumandangkan azan, maka azan yang lain boleh saja dikumandangkan dan tidak berdosa apabila tidak dikumandangkan. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Hal ini tentunya menunjukkan kepada kita bahwa azan itu disyariatkan, demikian iqamah, dan inilah yang dikatakan oleh Al-Imam Syaukani rahimahullah ta'ala di sini, yusra'u li ahli kulli baladin ayattakhidhu mu'adzina, disyariatkan bagi setiap negeri untuk mengangkat, memilih seorang yang mengumandangkan azan, seorang yang mengumandangkan azan. Tentunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda sebagaimana diriwayatkan dari Utsman ibnu Abil As, wattakhidh mu'adzina la ya'khudhu 'ala adhanihi ajra, wattakhidh mu'adzina la ya'khudhu 'ala adhanihi ajra, angkatlah seorang muadzin dan jangan dengan azannya dia meminta untuk diupah, meminta untuk diupah, tetapi hendaknya dengan azannya dia menegakkannya karena ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan atau bahkan memerintahkan azan kepada muadzinnya apabila telah masuk waktu salat. Ya Bilal, azim bis salah, arihna bis salah. Ya Bilal, telah masuk waktu salat, kumandangkan azan. Biarkan kita tenang, nyaman dengan salat. Dengan demikian, menunjukkan kepada kita bahwa azan adalah perkara yang disyariatkan. Azan adalah perkara yang disyariatkan. Kemudian penyebutan di dalam keterangan beliau di dalam kitab ini, di setiap negeri, di setiap negeri seorang muadzin, maka karena hukumnya tadi telah kita kedepankan bahwa hukumnya adalah fardu kifayah, maka di setiap negeri harus ada yang menegakkan azan. Setiap wilayah harus ada yang menegakkan azan. Karena kapan tidak ditegakkan azan di wilayah tersebut, tentunya berdosa bagi semua penduduk negeri tersebut. Dan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu apabila masuk ke satu daerah, agar diketahui daerah ini seorang isinya kaum muslimin atau bukan, atau dengan kata lain beliau masuk di satu daerah, hendak masuk di satu daerah agar diketahui isinya atau penghuninya daerah tersebut adalah muslim atau tidak, dengan terdengarnya suara apa? Azan. Kalau dikumandangkan azan berarti itu negerinya kaum muslimin. Kalau tidak dikumandangkan azan berarti itu adalah negerinya orang-orang di luar Islam. Dan kalau dikumandangkan azan, beliau masuk ke negeri tersebut. Dan kalau tidak dikumandangkan azan, bahwa akan ditawarkan keislaman dengan tawaran Islam, atau mereka membayar jizyah, atau mereka akan diperangi. Ia menunjukkan bahwa azan min syiar, dari syiar-syiar Islam yang agung. Dan juga tadi sudah disebutkan bahwa Rasulullah mengetahui negeri ini negeri muslim dengan ditegakkannya apa? Azan. Dengan ditegakkannya azan. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian dari dalil juga yang menunjukkan azan tersebut merupakan wajib kifayah, Malik ibn al-Khawarij radhiyallahu ta'ala anhu bersama teman-temannya belajar di sisi Rasulullah, belajar agama. Tetapi satu waktu mereka meminta izin untuk pulang untuk menjenguk keluarga mereka yang mereka tinggalkan. Jadi dulu para sahabat sudah berjalan menuntut ilmu. Dulu para sahabat sudah berjalan menuntut ilmu, menimba ilmu di sisi Rasulullah. Mereka menimba ilmu di sisi Rasulullah, bahkan meninggalkan anak istri mereka berhari-hari. Kemudian setelah mereka dengan tentunya beban dan tanggung jawab ingin menjenguk dan ingin menyelesaikan urusan mereka sebagai kepala rumah tangga dan orang yang bertanggung jawab terhadap anak dan istrinya, kebutuhan-kebutuhan yang harus disiapkan, mereka pun meminta izin kepada Rasulullah untuk pulang ke daerah mereka. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada mereka yang hendak pulang, irji'u ila ahlikum fa'akimu fihim wa'allimuhum wa'muruhum. Kembalilah kepada keluarga kalian, tegakkanlah kepada mereka apa yang wajib, ajarkan mereka agama, perintahkan mereka untuk menegakkan sholat. Dan beliau mengatakan pula, fa'idha hadaratis sholat, apabila telah masuk waktu sholat, fa'idha hadaratis sholat, fal yu'adzin lakum ahadukum wal ya'ummakum akbarukum. Hendaknya seorang dari kalian untuk mengumandangkan azan. Hendaknya seorang dari kalian untuk mengumandangkan azan. Artinya tidak setiap orang mengumandangkan azan. Hanya satu. Inilah sisi pendalilan bahwa itu adalah fardu kifayah. Dan hendaknya yang lebih dewasa, lebih tua usianya, mengimami kalian. Dan ini dilakukan oleh Malik ibn al-Huwairits, kalaupun dalam safarnya. Artinya ketika safar, mungkin di satu negeri tidak diketahui ada pemandangan apa, azan, maka yang musafir mengumandangkan azan. Tetapi kalau telah didengarkan azan dan mereka mau mencukupi dengan pengumandangan azan tersebut, tanpa azan pun mereka bisa langsung sholat, tentunya dengan menegakkan apa? Iqamatus sholat. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya. Maka hukum pengumandangan azan disyariatkan dan hukumnya fardu kifayah. Artinya apabila seorang telah mendengarkan azan, dia tidak perlu lagi berazan, dia bisa langsung menegakkan apa, salat. Tetapi apabila dia hendak mengumandangkan azan juga, maka boleh, karena fardu kifayah. Apabila telah seorang menetapkan, saqata anil baqin, yang lain gugur. Tetapi apabila yang lain ingin menegakkan pula, boleh. Dia telah memenuhi kewajiban fardu kifayah. Wallahu a'lam bishawab. Sehingga itu pula kata para fuqaha, masjid-masjid selain masjid jami, apabila mereka misal tidak mengumandangkan azan dengan mencukupkan masjid jami, mereka bisa menegakkan sholat. Mereka bisa menegakkan sholat karena hukumnya apa? Fardu kifayah. Tetapi apabila mereka ingin menegakkan azan juga masjid-masjid kecil, bukan masjid jami, maka tidak ada masalah karena hukumnya fardu kifayah. Apabila telah dikumandangkan azan. Demikian hukum iqamah. Demikian hukum iqamatus shalah. Yaitu sama dengan hukum azan, sama dengan hukum azan. Qala rahimahullahu taala yunadi bil alfaz al azan al mashru'. Atau sebelumnya mohon maaf, dipilih seorang muadzin, ayat takhidu muadzinan, dipilih seorang muadzin. Rasulullah memilih muadzinnya. Demikian contoh dari beliau bahwa di setiap tempat, di setiap kaum, adanya yang mengumandangkan azan dari siapa yang dipilih. Siapa yang dipilih? Tentunya yang bisa menyampaikan, karena tujuan azan itu i'lam, menghimbau dan menyampaikan kepada manusia agar mereka sholat karena telah masuk waktunya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kemudian tadi telah kita singgung yang muadzin tidak diupah, tidak digaji. Namun masalah ada rincian. Apabila yang muadzin ini sepenuhnya dia menjaga waktu-waktu sholat, dan tentunya menjaga waktu-waktu sholat adalah perkara yang utama, perkara yang utama, sehingga dia tidak bisa untuk bekerja menghidupi dirinya dengan penghasilan yang didapatkan dari bekerja. Kalau seperti ini di antara fuqaha, mereka mengizinkan diberikan upah karena dia tidak memiliki pekerjaan kecuali dia menjaga waktu-waktu sholat, tujuannya untuk kaum muslimin. Tetapi apabila dia bisa mencari penutupan ma'isyah dia, pencukupan ma'isyah dia, maka inilah yang dikatakan dalam hadis tadi, dia jangan mengambil upah dari azannya. Dia jangan mengambil upah dari azannya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian imam, demikian imam, imam rawatib, demikian imam, dan akan kita masuk nanti dalam keterangan tentang imam. Wa yunadi bi alfadil adhan al mashru', dan dikumandangkan adhan ini dengan lafaz konteks adhan yang disyariatkan, dengan konteks adhan yang disyariatkan. Di sana ada beberapa alfaz adhan yang tidak berbeda dengan satu dengan yang lain, hanya saja ada berapa kali pengulangan dan sedikit penambahan. Maka apabila itu benar datangnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentunya dengan riwayat yang sahih, baginya untuk mengumandangkan azan, baginya untuk mengumandangkan azan dengan apa yang sahih yang benar tersebut dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun ada azan yang mungkin jarang dikumandangkan dan bahkan telah ada ketetapan di satu negeri dia harus mengumandangkan azan yang seperti ini. Maka apabila ada yang seperti ini, dia jangan mengumandangkan azan yang lain, yang kalaupun sama-sama itu datang dari riwayat yang benar, karena akan berdampak fitnah, akan berdampak fitnah. Dan menolak fitnah itu lebih dikedepankan, menolak kerusakan lebih dikedepankan dari maslahat. Menolak kerusakan lebih dikedepankan dari mengambil maslahat. Demikian melaksanakan sunnah maslahat. Tetapi apabila membawa fitnah, maka menolak fitnah itu lebih dikedepankan. Daf'ul mafasid muqaddam ala jalabil masalih. Menolak kerusakan lebih dikedepankan dari sekedar mengambil maslahat. Dan tentunya dengan alfaz adzan yang satu dengan yang lain tidak berbeda, cuma ada beberapa pengulangan. Ada beberapa pengulangan. Ini tentunya kalau di sisi satu negeri memahami sunnah dengan secara utuh, itu tidak akan jadi masalah. Dan tidak ada keputusan dari penguasa bahwa hanya azan ini boleh, azan yang lain, maka dia menegakkan demikian. Tapi kalau ada masalah, ada ketetapan tidak boleh dengan azan ini saja yang telah ditetapkan dengan apa yang diketahui dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia kumandangkan seperti ini. Karena itu azan yang tidak diketahui dari Rasulullah tentunya harus benar-benar ditinggalkan. Harus benar-benar ditinggalkan. Apalagi di dalamnya ada kebid'ahan, ada kesyirikan. Seperti yang kebid'ahan itu, hayya ala khairi amali, yang dikumandangkan oleh orang Syiah. Hayya ala sholat, hayya ala al-falah, atau hayya ditambah dengan mereka hayya ala khairi amalin. Ini dikumandangkan mereka di masjid, apa, di masjid mereka. Saya dengarkan dulu yang seperti ini di negeri Yaman, di sisi orang Zaidiyah, hayya ala khairil amal, dikumandangkan di masjid. Tentunya lafaz yang seperti ini tidak didapatkan dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga yang perlu untuk diketahui, mengedepankan pengajaran yang benar kepada manusia baru mengamalkannya. Baru mengamalkannya. Seperti azan ketika terjadinya hujan. Apabila turunnya hujan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada muadzinnya untuk mengumandangkan as-salatu fil buyut atau as-salatu fi rihalikum. Salatlah kalian di rumah kalian, atau salatlah kalian di kediaman-kediaman kalian. Ini dikumandangkan oleh Rasulullah di Madinah. Tetapi tentunya beliau sallallahu alaihi wasallam yang memerintahkan, maka mereka kaum muslimin mengetahui itu bahwa dari sunnah Nabi dan dari petunjuk Nabi. Adapun di negeri-negeri kaum muslimin yang jauh dari sunnah, yang jauh dari keterangan yang benar, tentunya muadzin tidak semata-mata mengumandangkan apa yang dia pandang itu sunnah, tapi membawa dampak fitnah yang besar, membawa perpecahan, perselisihan di tengah-tengah manusia. Hendaknya diajari dulu, diajari. Dan masalah as-salatu fi rihalikum, masalah yang mudah kalau diajari manusia. Kita sebutkan hadisnya ada dalam Sahih Bukhari. Hadisnya ada dalam Sahih Bukhari. Jangan dia mengamalkan terlebih dahulu, terjadi keributan baru dia terangkan. Tidak demikian. Tapi dia terangkan terlebih dahulu, baru kemudian dia amalkan. Sehingga itulah azan dengan lafaz-lafaz yang disyariatkan, bukan dengan adanya bentuk penambahan, baik itu kebid'ahan bahkan kesyirikan. Di antaranya azan orang Syiah, yaitu menambahkan asyhadu anna Muhammadan Rasulullah wa asyhadu anna Aliyan waliullah. Yang mereka inginkan Ali wali Allah. Ali itu lebih tinggi dari Rasulullah. Karena keyakinan orang-orang Rafidah maqam al-imamat, posisi para imam Rafidah itu arfa min maqamin an-nubuwat, min maqamil anbiya, lebih tinggi daripada kedudukannya para nabi. Ini adalah tentunya suatu hal yang menyimpang, suatu hal yang syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bissawab. Jadi tidak ada lafaz bid'ah, tidak ada lafaz syirik, semata-mata mengumandangkan apa yang datang dari lafaz-lafaz yang diajarkan dalam azan. Kemudian tentunya lafaz-lafaz yang disunnahkan yang dia itu belum diajarkan kepada manusia tidak boleh langsung dikumandangkan, tapi perlu diajarkan. Perlu dibimbing mereka bahwa ini lafaz sunnah seperti ini ketika misalnya turun hujan. Kemudian pula apa yang kalau ini itu sunnah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lafaznya, tetapi mereka belum mengetahuinya. Atau bahkan di satu negeri telah memutuskan bahwa lafaznya seperti ini. Yang mereka inginkan lafaz adzan dari Rasulullah cuma ini saja, yang lainnya enggak. Maka kita tidak boleh tiba-tiba mengumandangkan azan menyelisih apa yang ditetapkan oleh hukam. Karena tentunya dalam hal ini mentaati mereka adalah wajib. Wallahu taala a'lam bishawab. Demikian yunadi bi alfadhil adzan al-mashru'. Wallahu taala a'lam bishawab. Sebetulnya kita bisa menyebutkan di sini beberapa alfaz azan, lafaz-lafaz azan yang telah datang penyebutannya dari Rasulullah. Namun waktu kita tidak mencukupi. Insyaallah pada pertemuan mendatang yang sudah kita katakan tadi, selama itu sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu boleh ditegakkan. Namun dengan ketentuan yang telah didengarkan tadi, wallahu a'lam bissawab. Ini yang mungkin bisa kita ambil dalam pertemuan kita di malam hari ini, karena kita akan masuk dalam masalah yang berikutnya, ditegakkan adzan inda dukhuli waqti shalah, insyaallah pada pertemuan berikutnya. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.